kita semua lari pagi dan sangat digemari lari pagi. Memang baik sekali lari pagi untuk bina jasmani. Satu dua kiri kanan senam pagi menyegarkan. Ayo lari lari lagi lari pagi menyehatkan. Lari pagi tua muda semua lari pagi dan sangat digemari lari pagi. Memang baik sekali lari pagi untuk bina jasmani. Lari pagi